الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فقال الله تعالى في الكتاب الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة Kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa barakallahu fikum. Saya lanjutkan kembali apa yang tadi kita baca di kitab Al-Jadid fi Syarah Kitab Tauhid yang ditulis oleh Fadhilatul Syekh Muhammad Ibn Abdul Aziz As-Sulaiman Al-Qur'awi rahimahullah taala. Qala al-mu'allif rahimahullah taala bab minal imani billah, bab dari termasuk keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, as-sabru ala aqdarillah, bersabar di atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Bersabar itu sendiri mempunyai makna habzun nafsi an jaza walisan ani tasaqqam. Sabar yaitu menahan jiwa dari agar tidak terkuasai gejolak, gelisah, apa namanya, stres, dan juga menahan lesan dari tasakkum, dari keluh kesah. Yang sabar istilahnya bahasa Jawa ngampet. Dan termasuk perkara-perkara yang mencerminkan perbuatan-perbuatan yang tidak sabar secara perbuatan, yaitu latamil hudud atau juyub, wasyakal juyub, seperti menampar pipi, tidak sabar pipinya sendiri ditampar, atau dengan merobek baju, adapun tanda ketidaksabaran seseorang di lisannya yaitu berkeluh kesah. Sehingga sabar ini adalah benar-benar menahan anggota badan, menahan lesan dan menahan jiwa. menerima segala takdir ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk orang-orang yang tidak menahan sabar, kemudian tercermin di dalam perbuatan dan juga lisannya, ini termasuk dari perkara-perkara jahiliyah yang masih berada atau masih dilakukan oleh walaupun orang-orang sekarang. Jadi kebiasaan jahiliyah masih ada di sebagian orang. Dan takdir Allah adalah ketentuan Allah. Semuanya oleh Allah SWT telah ditakdirkan dan nanti akan terjadi segala sesuatu setelah ditulis di lauhil mahfuz, dan segala yang ditakdirkan oleh Allah maka akan terjadi, sehingga makhluk manusia tidak boleh, tidak bisa lepas dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala, dari ketentuan tersebut. Dan ini bentuk kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berkuasa untuk memaksa dalam satu tunduan kekuasaannya. Wa qala ta'ala, Allah sudah berfirman di dalam surat At-Taghabun ayat 11, ma asaba min musibatin illa biiznillah wa man yu'min billahi yahdi qalbah wa huwa bi kulli syai'in 'alim. Dan tidaklah musibah-musibah yang terjadi yang menimpa sesuatu dari seseorang kecuali dengan izin Allah, kecuali dengan takdir dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Segala musibah-musibah, kepayahan, kesakitan, kelelahan, kesempitan pikiran, jiwa, semuanya itu datang karena keputusan dan takdir dan ketentuan Allah SWT. Wa man yu'min billahi yahdi qalbah, dan barang siapa yang beriman kepada Allah, beriman, yusaddiqu bi anna musibata min qadarillahi wa qadari, membenarkan, beriman bahwa musibah-musibah tersebut dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang diqalbah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan petunjuk kepada hatinya. Li sabri wa ridha bil musibah. Itu Allah SWT akan memberikan petunjuk kepada hatinya untuk bersabar, menahan jiwa, untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang menunjukkan tidak ridho terhadap ketentuan Allah SWT. Dan juga Allah SWT akan membimbing hatinya untuk ridho, rela dengan segala keputusan, segala apa yang menimpa dari musibah-musibah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah bikulli syai'in alim. Dan Allah SWT zat yang segala sesuatu Allah SWT mengetahui. Tidak ada yang tersamarkan sedikit pun dari ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala, baik yang nampak maupun yang tersembunyi, baik yang besar maupun yang kecil, semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaitu Allah SWT mengetahui hati yang ada di dalam dada-dada manusia, mana orang-orang yang bersabar, ridho, pasrah terhadap ketentuan Allah dan takdir Allah. Dan Allah SWT mengetahui mana-mana orang-orang yang tidak bisa bersabar. Qala syarih rahimahullah ta'ala asyarhu ijmali, keterangan secara global di dalam ayat tersebut. Yukhbirun Allah subhanahu wa ta'ala fi hadil ayat annahu ma min musibatin minal masaib tahillu fi syahsin minal nas sawa'un fi nafsihi au malihi au ghairi dhalik illa qad jarrat bi qada'illahi wa qadarihi nafid la mahala. Allah Subhanahu wa ta'ala menghabarkan kepada kita di dalam ayat ini bahwasanya tidaklah atau segala musibah-musibah apapun bentuknya, macamnya daripada musibah-musibah yang menimpa seseorang dari manusia, baik itu musibah yang menimpa jiwanya, kegoncangan jiwa, apakah itu ketakutan, kekhawatiran, kesempitan dada, ataukah musibah-musibah yang menimpa hartanya, hartanya hilang, hanyut, lenyap, dicuri, atau yang lainnya, maka semuanya itu telah berjalan sebagaimana ketentuan dan takdir Allah SWT yang pasti akan berlaku dan tidak bisa dielakkan. Wa anna man yusaddiqu bi anna hadhil masa'ib jariyah bi qada'illah wa qadarihi la budda anna Allah sayuwaffiquhu ila ridha biha wa tumakninati ila hikmatillah. Dan sesungguhnya barang siapa yang membenarkan, percaya bahwasanya musibah-musibah yang terjadi itu dengan ketentuan Allah dan takdirnya, maka mengharuskan bahwasanya Allah SWT akan membimbingnya, akan memberikan taufik kepadanya orang yang percaya bahwasanya musibah itu terjadi dengan ketentuan dan takdir Allah, artinya dibimbing kepada keridhaan. Ridha terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala akan membimbingnya mengalami ketenangan jiwa. Walaupun secara fisik tertimpa musibah-musibah, namun jiwanya tetap tenang, ridho, tidak stres. Karena mengetahui bahwasanya di balik musibah-musibah tidak ada hikmah Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada Allah Subhanahu wa taala memberikan musibah-musibah kepada makhluk manusia. Tentunya tujuannya kebaikan. Apakah itu manusia dengan musibah tersebut agar kembali kepada Allah? Kembali dari salah, sehingga kembali kepada kebenaran, atau Allah SWT akan menghapuskan manusia, atau akan meninggikan derajat beberapa makhluk dengan musibah tersebut. Li'anna Allah alimun bima yasluhu'in ra'ufur rahim. Karena Allah SWT yang maha mengetahui dengan apa hamba-hamba itu bisa baik. Terkadang hamba itu bisa baik dengan apa? Dengan musibah. Banyak orang lalai, bermaksiat, lalai kepada Allah SWT. Hari-hari melakukan kemaksiatan dan kemaksiatan, lupa kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Begitu Allah Subhanahu wa taala datang musibah baru, hatinya takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Rasa salah, merasa berdosa. Dan tentunya orang-orang yang terkena musibah, Allah SWT menginginkan kebaikan, sehingga mereka orang-orang yang dimatikan oleh Allah SWT dengan ditimpa musibah menjadi kematian yang baik. Sebagai orang-orang mati syahid, orang yang mati tenggelam, orang yang mati karena tertimpa runtuhan atau terbakar atau terjatuh, dan yang lainnya dari musibah-musibah ini menjadi kafarah, penebus dosa-dosa mereka. Ini menunjukkan bahwasanya Allah SWT Ghafur Rahim, Zat yang maha kasih sayang kepada hamba-hambanya. Kalau mereka hari-hari berkelimang serupa dengan orang, namun Allah SWT baikkan nanti yang baik. Guys, bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang yang meyakini bahwa musibah-musibah itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah SWT berkehendak kebaikan, mempunyai hikmah-hikmah tertentu di balik musibah tersebut, maka manusia atau makhluk akan selalu apa? Berprasangka baik kepada Allah SWT. Karena Allah SWT zat yang tahu, menginginkan kebaikan untuk para hamba-Nya. Adapun orang-orang tidak percaya hanya karena takdir dan ketentuan Allah SWT, maka tentunya mereka orang-orang yang lupa. Sebagian pendapat bahwasanya musibah-musibah itu hanya kejadian alam belaka, tidak ada sangkut pautnya dengan Allah. Maka perkataan ini menunjukkan apa? Dia tidak beriman bahwa Allah SWT zat yang mengetahuinya. Lupa dan tidak ingat terhadap kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaiknya orang bersuudan dari Allah SWT. Biasanya Allah SWT agar manusia menjadi karena manusia menjadi. Semua ini bentuk dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau manusia bisa membenarkan atau berpikir bahwasanya musibah-musibah yang terjadi ini dengan takdir dan ketentuan Allah SWT, dan tentunya semuanya Allah SWT inginkan kebaikan. Masalah musibatin illa bin nabraha inna dhalika ala Allah yasir. Musibah-musibah itu kali Allah SWT telah putuskan, dan hal demikian bagi Allah SWT mudah. Dan termasuk musibah-musibah yang menimpa makhluk, menimpa manusia, ini juga karena disebabkan karena dosa-dosa manusia. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fis sama. Bima kasa'a ma'a asawa'i musibatin bima kasa'a ba'di'adiyan aydin nas. dan tidaklah musibah-musibah yang menimpa kecuali karena usaha perbuatan manusia. Ya'fu an katsir, dan Allah SWT lebih banyak memaafkan dosa-dosa tersebut. Sehingga alhasil Allah SWT menimpakan musibah kepada manusia ini hanya sebagian saja, sedikit saja. Tidak sama dengan kesalahan dan dosa-dosa manusia. Hanya sedikit saja. Adapun dosa-dosa yang banyak telah Allah SWT ampuni. Ini menunjukkan bahwasanya Allah SWT Ra'ufur Rahim, Jaji Maha Kasih Banyak. Kalau syarih rahimahullah ta'ala al-fawaid, faedah-faedah yang bisa diambil. Al-ula anna syarra kal khair muqaddaran minallahi ta'ala. Bahwasanya kejelekan itu seperti kebaikan, yaitu telah ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang tertimpa kejelekan, seorang mendapatkan kebaikan, semuanya ini karena takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya seseorang mendapatkan kejelekan dan mendapat kebaikan itu juga dengan sebab-sebabnya. Mayoritas dengan sebab-sebab. Kesalahan dan dosa maka akan menyebabkan mendapatkan kebaikan. Perbuatan kebaikan, ketaatan maka akan mendapatkan kebaikan. Asaniyah bayanu nikmatil iman wa annahu sababun li hidayatil qalbi wa istiqrari nafsi. Keterangan tentang kenikmatan iman, bahwasanya kenikmatan iman akan menjadi sebab hati mendapatkan petunjuk dan terus istiqomah hati atas kebaikan, di atas keimanan. Sehingga seseorang yang mengimani bahwasanya musibah-musibah datang dari Allah SWT, maka tentunya akan memperkuat keimanannya dan memperkokoh hatinya. Sehingga jauh dari tertimpa stres. Ya tentunya orang stres itu sebabnya ya kurang ingat kepada Allah SWT. Tidak mempercayai bahwasanya musibah-musibah datang dari Allah Subhanahu wa taala. As-salisah bayanu ikhatatu ilmillahi bikulli syai. Beda yang ketiga, keterangan tentang bahwasanya ilmu Allah Subhanahu wa taala meliputi segala sesuatu. Baik itu yang tersembunyi maupun yang nampak. Allah SWT mengetahui hati-hati manusia. Apa yang terbetik di dalam hatinya, Allah SWT mengetahui. Sehingga sabar ini bentuk dari apa? Sesuatu ibadah yang dituntut, baik anggota badan maupun hati. Orang yang bersabar tentunya apa, hatinya akan menerima, akan tenang dengan takdir dan ketentuan Allah SWT. Dan anggota badannya apa, tenang juga, tidak melakukan hal-hal yang merusak, atau lisannya tidak mengucapkan kata-kata yang menunjukkan tidak ridho terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ar-rabiah anna min sawabil hasanatil hasanah ba'daha, bahwasanya balasan dari kebaikan itu kebaikan juga. Orang yang misalnya selalu berbuat baik, ya, ketaatan, berusaha untuk takarrub, mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, kemudian Allah SWT timpakan musibah. Maka musibahnya adalah kebaikan untuk dirinya, kebaikan untuk dirinya. Ataukah musibah ini untuk menghapuskan dosa-dosanya, atau untuk meninggikan derajatnya? Maka adalah kebaikan. Karena seseorang yang di atas kebenaran, kebaikan, kemudian terkena musibah, kemudian dia bersabar, maka dia akan mendapatkan pahala yang besar. Jadi Allah SWT, ini adalah kebaikan. Sebaliknya, balasan kejelekan juga kejelekan. Orang yang selalu berbuat kejelekan, kemudian Allah SWT timpakan musibah karena kejelekannya sebagai bentuk hukuman untuknya, dirinya. Dan hukuman tersebut apa? Dengan tujuan semoga dia kembali kepada Allah SWT. Al-khamisah anna hidayat at-taufik min khasa'isillahi ta'ala, bahwasanya hidayah taufik ini khusus datang dari Allah Subhanahu wa taala. seseorang bisa bersabar, bisa menahan dan ketentuan Allah SWT, ini masuk hidayatul taufik. Artinya hidayatul irsyad wal bayan. Kalau hidayatul irsyad wal bayan, mungkin orang tahu ya, ketimbang musibah itu harus sabar. Ini ada hidayah irsyad wal bayan berbentuk pengetahuan. Adapun seseorang bisa menerapkan dengan kesabaran, dengan ilmunya, benar-benar sabar hatinya, perannya dan lisannya, maka inilah hidayah atau taufik. Berarti orang-orang yang mendapatkan hidayah atau irsyad wal bayan, kemudian diberikan oleh Allah SWT hidayah atau taufik untuk bisa mengamalkan, bisa menerapkan, maka berarti dirinya telah mendapatkan kedua-duanya. Dan khususan Allah SWT memberikan hidayat, hadirlah orang-orang yang bisa dari hidayah esadah. Ya, salah satu usahanya ya dengan berdoa. Dengan selalu berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amalan-amalan kebaikan. Munasabatul ayatil bab, pesan ayat yang terbab, haitsu dalatil ayatul karimah ala anna sabra aqdarillah wa ajra min alamatil imani billah. Di mana ayat ini menunjukkan bahwa bersabar di atas takdir Allah tanpa mengalami kegelisahan, kegundahan, stres, maka ini termasuk dari tanda-tanda keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang yang bersabar tentunya apa? Tentunya tetap hatinya tetap tenang. Tidak apa gelisah, gerusah-gerusuh. Apalagi melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak terkontrol. Nah, mula hadir sebagai perhatian alif as-sabru lugatan al-habs wal mana wa syar'an habasun nafsi anil jasa' wa habasul lisani anil syaqwa wasahat wa habsul jawari anil af'alil muharramah kalata mil khudud wa syaqqat jujub. Sabar secara bahasa ini adalah menahan, secara syar'i artinya menahan jiwa dari gelisah, stres, jadi mengaduh kesah. juga menahan anggota badan dari perbuatan-perbuatan yang diharamkan, seperti menampar-nampar pipi atau merobek-robek baju. Assalamualaikum. Dan sekarang mulai kebiasaan buruk, kebiasaan jelek, yang malah akan dipopulerkan menjadi kebanggaan-kebanggaan. Ada cara bid'ah yang penuh dengan kekufuran yang dihidupkan dan dipuaskan oleh Syiah Rafidhah. Acara Asyura, ya, memperingati hari kematian Al-Husain dengan cara apa? Melukai badan-badan mereka sendiri dengan pedang-pedang, dengan pisau-pisau, sampai berdarah-darah. Dalam rangka untuk apa? Membangkitkan kemarahan, kebencian terhadap Ahlus Sunnati wal Jamaah. Karena Ahlus Sunnati wal Jamaah orang-orang yang selalu menentang kesesatan-kesesatan mereka dan selalu memperingatkan kesesatan-kesesatan mereka, ajaran-ajaran kekufuran, maksiatan. Dan ini adalah tugas kaum muslimin, putihlah setan, menganiaya diri sendiri, berniaha meratap hari kematian seseorang dengan apa? Menyakiti dirinya sendiri. Maka ancaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berniaha meratap-ratap kematian si mayit, maka nanti akan dibangkitkan, dirinya akan dipenuhi tubuhnya dengan apa? Penyakit kusta, dan juga akan diberikan pakaian dari timah yang meleleh, yang perbuatan dosa sangat lama bangga. Alhamdulillah. Ba'asabru salah satu aksamin. Sabar ya adalah ketaatan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa'mur ahlaka bis-shalati 'alaiha. Tahkanlah keluargamu bersolat dan besar melakukan, menegakkan solat tersebut. Artinya apa? Kita lalu besar di atas keratan Sunnah Ta'ala, baik itu senang maupun dimenangkan, tetap dituntut untuk selat Allah Subhanahu Ta'ala. Semua diketahui orang mau pegang, maka dituntut untuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini adalah asilah dalam kan kemaksiatan sana tatkala dibuka rabisidnu ilayah mimma yad'u ilaih, wahai Rab, benda itu lebih aku sukai, dada harus sama baik ini bersamaku, bermaksiat kepada bersabar meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salisa wasabru ala aghlahil mu'allim. Kalau sunnah yang menyakit di antara musibah. Wasbir kama sabara ulul azmi minar rusuli. Dan bersabarlah kalian sebagaimana bersabarnya ulul azmi. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Muhammad, Nabi Isa, mereka adalah nabi-nabi yang diberikan oleh Allah SWT cobaan yang sangat besar. Dan Allah SWT timpakan musibah-musibah yang besar dari antara nabi-nabi tersebut. Yang terbesar adalah musibah yang menimpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi sayyidul khalaik, menjadi penghulu seluruh makhluk nanti di hari kiamat. Orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahu ta'ala bisrabbarakum wa sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.